Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Konfidin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita kembali bisa berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama kata beliau, annahu irsul anbiya, bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Sebagaimana yang datang dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham. Yani mereka tidak mewariskan harta benda duniawi. Wa innama warathul ilma. Hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh telah mengambil dengan pengambilan yang besar. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa ilmu annahu yabqa wal malu yafna, bahwa ilmu itu akan kekal abadi adapun harta itu akan sirna. Dan kita beri contoh tentang permasalahan ini yaitu pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 1400 tahun yang lalu sampai pada zaman kita, nama beliau tetap disebut-sebut, bahkan hingga akhir zaman kelak. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu kekal abadi, adapun harta itu akan musnah. Kemudian yang ketiga kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, bahwa ilmu itu tidaklah akan membuat capek orang untuk menjaganya. Sebaliknya ilmu yang akan menjaga dia. Berbeda dengan harta. Ya, seorang yang memiliki harta akan capek dia untuk menjaga harta tersebut. menciptakan apa, membuat pengamanan terhadap harta yang dia miliki. Adapun ilmu sebaliknya, justru ilmu itu yang akan menjaga dia. Ya, ketika dia ingin melakukan maksiat, dia mengetahui bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tersebut akan mencegah dia. Dan yang keempat, yang terakhir kita ambil pada pertemuan terakhir, bahwasanya orang yang berilmu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan saksi. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang agung untuk menyaksikan kebesaran dan tauhid, kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang datang dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu. Qa'iman bil qist, mereka menegakkan persaksiannya dengan keadilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan malaikat sebagai makhluknya yang mulia, ya, dan digandengkan dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang yang menuntut ilmu. Ini adalah pembahasan kita yang telah lalu. Fa insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan membaca keutamaan ilmu. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-khamis, yang kelima. Qala anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatul amri alladhina amarallahu bita'atihim fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Kata beliau, keutamaan yang kelima bahwa ahlul ilmi adalah salah satu dari dua golongan wulatul amri. Jadi salah satu dari dua golongan wulatul amri, orang yang diperintahkan, orang yang perkara umat itu kembali padanya. Qala alladzina amarallahu bi ta'atihim, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati mereka. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri di antara kalian. Qala rahimahullah, fa inna wulatal umur huna tashmilu wulatal umur minal umara'i wal hukam wal ulama'i wa talabatil ilm. Karena sesungguhnya, kata beliau, wulatul umur, ya, waliul amr, orang-orang yang diserahi kepemimpinan, ya, itu mencakup al-umara wal-hukam, para pemerintah dan para hakim, yaitu orang-orang yang memegang kendali pemerintahan. Wal-ulama wa talabatul ilm. Ya. Ini golongan yang pertama. Ulatul umur yang pertama, siapa? Para pemerintah. Yang kedua siapa? Para ulama dan para penuntut ilmu. Fawilayatu ahlil ilm fi bayani syariatillahi wa da'watin nas ilaiha. Tugas ulatul umur yang pertama, yaitu para penuntut ilmu, baik itu para ulama dan juga para penuntut ilmu, tugasnya apa? Bayan syariatillah wa da'watin nas ilaiha. Tugas mereka adalah menjelaskan kepada manusia tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watin nas ilaiha, dan mengajak manusia ke jalan Allah, ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini waliul amr yang pertama, yaitu para ulama dan penuntut ilmu. Tugas mereka apa? Mengajak manusia, ya, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa wilayatul umara fi tanfidhi syariatillahi wa ilzamin nasi biha. Adapun para penguasa, itu kekuasaan mereka, kewenangan mereka pada pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala wa ilzamin nas biha, dan ketika mereka mewajibkan manusia untuk menjalankan syariat Allah. Jadi ada hubungan yang sinergis antara kedua belah pihak. Orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama dan penuntut ilmu pada dai ilallah, ini tugasnya apa? Mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mereka. Kemudian pihak penguasa, apa tugas mereka? Tugasnya adalah menjadi pelaksana. Melaksanakan syariat Allah dan memaksa manusia atau mewajibkan manusia untuk taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasul serta para penguasa di antara kalian, itu maksudnya taat kepada pemerintah dan juga taat kepada para ulama. Karena dua belah pihak ini bergabung, bersinergi. Dalam para ulama itu mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para hukama, yaitu orang-orang para penguasa, mereka yang mewajibkan manusia. Bagaimana yang kita lihat di kerajaan Saudi Arabia. Ya. Ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala itu dimulai, beliau bekerja sama dengan Imam Ibnu Saud. Imam Ibnu Saud, ya, bagi yang pernah membaca sejarah kerajaan Saudi Arabia, maka dia akan tahu bahwa kerajaan ini bermula dari Muhammad bin Saud, seorang pemimpin, seorang amir. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang kepada beliau, ya, mengajak beliau untuk berdakwah kepada at-tauhid. Sehingga kemudian berjalan bersama sampai di masa kita, ya, sampai di masa kita. Para hukama, para apa namanya, pihak pemerintah, itu mereka yang menerapkan undang-undang, menerapkan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pihak para ulama apa? Berdakwah kepada manusia, berdakwah kepada manusia, mengajak mereka, membimbing mereka di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang ahli ilmu, di mana dia merupakan satu dari dua pihak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mentaatinya. Atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasul dan para penguasa di antara kalian. Yang dimaksud adalah para penguasa dan juga para ulama. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keutamaan, ya. Di mana perkara tersebut, perkara umat, itu kembali kepada mereka. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah taala, as-sadisu anna ahlul ilmi هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم الساعة. Kata beliau, sesungguhnya para penuntut ilmu atau para pemilik ilmu, para ahlul ilmi, mereka lah yang menegakkan urusan Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka para ulama. Orang-orang yang tersibukkan dengan ilmu. Mereka inilah yang akan terus konsisten memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat kelak. bukan orang-orang yang memiliki harta, bukan orang-orang yang memiliki jabatan, tapi para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. وَيُسْتَدَلُّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dan yang menjadi dalil terhadap perkara ini adalah hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata Muawiyah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid-din, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahami, akan membuat dia paham terhadap agama ini. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Dan hanya saja aku ini adalah seorang pembagi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha pemberi. Walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetap ada di kalangan umatku sekelompok manusia yang konsisten di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu datangnya tanda-tanda hari kiamat. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang menjadi dalil bahwa ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang akan konsisten membela kebenaran, yang akan konsisten berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana sisi pendalilannya? Coba perhatikan hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama ini. Yufaqihu fid-din. Pada penggalan yang pertama, perhatikan hadis Muawiyahnya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid-din, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dia paham terhadap agama ini. Siapa yang paham terhadap agama? Ahlul ilmi. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian baru Rasulullah SAW melanjutkan, wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazal hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah. Dan akan senantiasa ada dari umatku yang tegak konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang konsisten sampai datangnya hari kiamat di sini? Orang-orang yang memiliki ilmu. Kembali ke hadis yang pertama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Yaitu orang-orang yang faqih, yang memiliki pemahaman terhadap agama. Mereka inilah orang-orang yang akan tetap berada di atas al-haq, akan tetap membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Paham sisi pendalilannya? Paham? Ini kan bertanya-tanya dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud dengan golongan yang akan tetap konsisten membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat itu adalah para penuntut ilmu, adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kita pahami tersebut, hal tersebut dari penggalan yang pertama. Karena hadis tersebut dibuka dengan apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan baginya agama ini. Kemudian kata beliau, waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi al-ta'ifah. Dan sesungguhnya Al-Imam Ahmad, yaitu Ahmad bin Hanbal, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, imamnya ahli sunnah wal jamaah, beliau telah berkata, menjelaskan tentang siapa kelompok ini, ya, kelompok yang akan senantiasa konsisten di atas kebenaran sampai hari kiamat. Kata beliau, illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau mereka bukan para ulama ahlul hadis, maka tidaklah aku tahu siapa, ya. Artinya apa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah para ulama ahlul hadis yang selalu membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang diinginkan di dalam hadis bahwa mereka akan tetap konsisten membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat kelak. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa orang-orang yang akan konsisten membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Sehingga itu hadis ini merupakan menunjukkan keutamaan para ahli hadis, para ulama ahli hadis yang mereka bekerja keras, ya, menyaring hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan terhadap agama ini. Mereka inilah Thaifah Al-Mansurah, golongan yang akan ditolong karena konsistensi mereka memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, panitidin rahimani wa rahimahumullah, tetaplah kita bersemangat dalam menuntut ilmu, dan tetaplah kita konsisten di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa qala al-qadi Iyadh rahimahullah, arada Ahmad ahla sunnati wa man yaqtid madhhab ahli hadis. Kemudian al-qadi Iyadh berkata, beliau menjelaskan ucapannya Imam Ahmad tadi. Kata Imam Ahmad, golongan yang akan, ya, konsisten di atas agama Allah sampai hari kiamat itu adalah para ahlul hadis. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh, arada Ahmadu ahla sunnah. Yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad di sini adalah ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'taqid madhhab ahli al-hadis. Dan termasuk juga ke dalamnya orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan madhab alul hadis. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan keutamaan ilmu. Apabila seseorang berpegang teguh dengan ilmu, dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk ke dalam hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala, termasuk orang-orang yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang akan terus konsisten di atas kebenaran sampai datang hari akhirat. Kemudian yang ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabi'u anna Rasul alaihi salatu wassalam lam yuraqib ahadan ay yaghbita ahadan ala shay'in min an-ni'am allati an'ama Allahu biha illa ala ni'matain." Perkara yang ketujuh yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memotivasi seseorang untuk iri terhadap orang yang lain dalam perkara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya, kecuali pada dua nikmat. Di sini ditulis oleh Syekh Ayyabir Yabir. Al-ribtah itu adalah rasa iri kepada seseorang. Jadi yang diinginkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyemangati seseorang, tidaklah memotivasi seseorang untuk memiliki rasa iri kecuali pada dua perkara. Ya. Al-ribtah itu perbedaannya dengan al-hasad. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama iri. Perbedaannya di mana dengan hasad? Kalau al-ghibtah, seseorang itu iri melihat saudaranya memiliki keutamaan. Akan tetapi dia tidak berkeinginan agar kenikmatan tersebut dicabut dari saudaranya. Ini yang namanya al-ghibtah. Jadi dia melihat, misalnya dia melihat saudaranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekayaan, dia merasa iri. Tapi tidak ada dalam hatinya dia menginginkan agar kekayaan tersebut dicabut dari saudaranya. Atau ketika dia melihat saudaranya diberikan kecerdasan, misalnya diberikan kecerdasan, ya, mudah dalam memahami ilmu, kemudian timbul rasa iri pada dirinya. Tapi rasa iri ini tidak sampai membuat dia menginginkan agar kecerdasan tersebut dicabut dari saudaranya. Ini namanya apa? Al-ghibtah. Adapun hasad, ya, dia iri melihat apa yang ada pada saudaranya, tapi dia punya keinginan agar apa? Agar kenikmatan tersebut dicabut dari saudaranya. Ini yang namanya hasad. Misalnya dia melihat saudaranya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan harta, dia iri dan ingin agar kenikmatan tersebut dicabut dari saudaranya, maka ini namanya hasad. Atau tadi kita contohkan saudaranya punya kecerdasan, ya, dia iri kepada saudaranya dan punya perasaan, punya keinginan agar kecerdasan tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya hasad. Al-ghibtah ini bukan perkara yang tercela. Adapun hasad, ini adalah perkara yang tercela, bahkan merupakan dosa. Ya. Di sini kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memotivasi seseorang agar memiliki ghibtah, memiliki rasa iri kepada orang yang lain, kecuali pada dua nikmat. Ya, kecuali pada dua nikmat. Yang pertama, thalabul ilm wal amalu bih. Seorang yang menuntut ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Ya. Ini orang yang pertama yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, untuk iri kepadanya. Yang kedua, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Yang kedua, kata beliau, adalah iri kepada seorang pedagang atau seorang yang memiliki harta yang menjadikan hartanya itu untuk berkhidmah bagi Islam, ya, untuk melayani agama Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan hartanya, ya. Yang kedua ini adalah orang yang kaya yang memiliki harta, kemudian hartanya itu dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Ya. Telah kita jelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan hasad di sini adalah al-ghibtah, iri tanpa ada keinginan agar kenikmatan tersebut dicabut dari saudaranya. Qala la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka dia pun menghabiskan harta tersebut di dalam kebenaran, ya, yaitu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Pihak yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia pun memutuskan dengan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu tersebut. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu memiliki keutamaan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah memotivasi kita, ya, memberi semangat kepada kita untuk memiliki rasa iri kepada dua orang tadi. Yang pertama, iri kepada orang yang memiliki harta yang kemudian harta tersebut dia habiskan, dia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk iri kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut dan juga mengajarkannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar memiliki ghibtah, rasa iri kepada saudara kita yang Allah berikan ilmu, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Qala rahimahullah ta'ala, as-samin, yang kedelapan, perkara lain yang menunjukkan keutamaan ilmu. Tadi telah kita bacakan keutamaan menuntut ilmu, yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memotivasi umatnya untuk memiliki rasa iri kecuali kepada dua pihak. Ini pihak pertama adalah orang yang memiliki harta, kemudian dia pergunakan atau dia nafkahkan harta tersebut di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut dia amalkan dan dia ajarkan kepada manusia. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ilmu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullahu taala, الثامن yang kedelapan, ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah apa yang datang dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu bagaikan hujan. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ilmu yang beliau sampaikan kepada umat, petunjuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia itu seperti hujan. Seperti air hujan. Kama tsali waithin asaba ardan. Bagaikan hujan yang jatuh ke muka bumi. Fakana minha dha'ifatun thayyibah. Dan bumi itu ada sebagiannya tanah yang subur. Qabilatil ma wa anbatatil kala wal ushab al kathir. Jadi hujan itu ada yang turun di atas tanah yang subur. Maka tanah yang subur ini dia menerima air, kemudian menumbuhkan rerumputan dan tanam-tanaman. Al-kala itu rerumputan, wa usyab itu an-nabat, yaitu pertumbuhan. Ini adalah jenis tanah yang pertama, tanah yang subur yang menerima air, ya, kemudian menumbuhkan pertumbuhan. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma fanafa Allahu biha an-nas fasharibu wa sakaw wa zara'u. Kemudian di antara tanah tersebut ada yang ajadib. Ajadib itu jamak dari jadbah. Tanah yang tidak subur tapi dia bisa menampung air. Ini jadbah. Tanah yang tidak subur, ya, tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman tapi dia sifatnya liat, bisa menahan air. Qala amsakatil ma fa nafa'a Allahu bihan nas fa syaribu wa saqaw wa zara'u. Ya, karena dia bisa menahan air, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bermanfaat bagi manusia. Maka manusia pun minum, ya, kemudian mengairi dan bercocok tanam dengan air yang ditampung oleh tanah tersebut. Wa asaba qa'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Dan golongan yang ketiga, jenis tanah yang ketiga itu tanah yang gersang, ya, yang dia tidak bisa menahan air dan tidak bisa juga menumbuhkan tanam-tanaman. Fadzalika matsalu man faqaha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Maka seperti inilah permisalan orang-orang yang diberi pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memberikan manfaat dengan apa yang aku diutus dengannya, yakni dengan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allima wa 'allam, maka dia pun mengetahui dan mengajarkan. Wa matsalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan demikian juga inilah permisalan orang-orang yang tidak bisa mengambil faedah. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi arsiltu bihi, dan dia tidak bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Hadis ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang adanya tiga golongan. Ketika menerima ilmu, menerima petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah membagi manusia menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama itu seperti tanah yang subur. Tanah yang subur kemudian menerima hujan, maka apa? Dia bisa menyimpan air. Bisa menyimpan air dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ini adalah permisalan orang yang berilmu dan beramal. Orang yang berilmu, beramal, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Jadi dia bermanfaat, ilmu dari Rasulullah itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Selain ilmu tersebut dia amalkan, dia pun mengajarkan kepada orang lain. Ini seperti tanah yang subur. Selain dia bisa menyimpan air, dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ini golongan yang keberapa? Yang pertama. Golongan yang kedua itu seperti tanah liat. Dia tidak subur, tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman, tapi setidaknya dia bisa menyimpan air. Manusia masih bisa mengambil manfaat dari tanah jenis ini. Ini perumpamaan apa? Orang-orang yang berilmu, ya, tapi orang-orang yang memiliki ilmu kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, walaupun untuk dirinya sendiri mungkin tidak dia amalkan, tapi masih bisa memberikan faedah. Ini bagaikan jadbah, tanah liat tadi. Dia bisa menahan air, kemudian manusia mengambil air dari kubangan tadi untuk kemudian mereka minum, kemudian mereka mengairi tanah pertanian mereka, tapi dia sendiri tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Dan jenis tanah yang ketiga, tanah yang gersang, ya, walaupun dia telah diberikan air hujan tapi tidak memberikan manfaat. Tidak bisa menampung air apalagi menumbuhkan tanam-tanaman. Ini golongan yang ketiga yang tidak bermanfaat ilmu itu baginya. Asyahid dari hadis ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah bahwa seorang yang berilmu kemudian mengajarkannya, ini dia berada pada kedudukan yang tinggi. Dimisalkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaikan tanah yang subur. Ketika hujan itu turun padanya, dia bisa menampung air dan juga bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan selesaikan fadilah atau keutamaan menurut ilmu, kemudian kita lanjutkan dengan hukum, yakni hukmu talabil ilm. Kita masuk ke pasal yang ketiga yang berkenaan dengan hukum menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari syaitan dan dari kekurangan diri kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.